Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Imam Qatadah rahimahullah, qultu li ibni Musayyab, aku bertanya kepada Ibnu Musayyab, rajulun bihi tibbun au yu'akhadu an imra'atihi. Ada seseorang yang dia terkena sihir atau guna-guna, atau dia karena terkena sihir terhalang untuk bisa menggauli istrinya. Ayahullu anhu au yunasar, apakah boleh dilepaskan dari dia pengaruh sihir tersebut? Atau diobati dengan cara sihir pula? Qala, maka dijawab oleh Al-Imam Musayyab, la ba'sa bihi, innama yuridu nabi islah, tidak mengapa, tidak lain mereka menginginkan al-islah, perbaikan. Fa'amama yang fa'u falam yunha anhu, adapun perkara yang bermanfaat maka tidak terlarang. Qala al-imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu au yu'akhadu an imra'atihi ay yuhbasu an zaujatihi, seseorang yang terkena pengaruh sihir guna-guna terhalang dari istrinya, fala yutamakkanu min jima'iha, tidak bisa untuk menggaulinya. Wa huwa laisa bi ba'sun, padahal dia tidak mengidap apa-apa. Badannya sehat, tidak ada bawaan penyakit. Begitu juga istrinya. Wa hadha nau'un minas sihir. Dan ini adalah satu macam, satu jenis dari bentuk sihir. Ada orang yang main sihir guna-guna menghalangi seseorang untuk bisa menggauli istrinya. Qala wal ajibu annahu mustahirun indan nas annahu idza kana indal aqd wa aqada ahadun uqdatan indal aqdi fa innahu yahsulu habsuhu an imra'atih. Dan yang mengherankan, ini satu perkara yang terkenal masyhur di kalangan orang-orang, bahwasanya ketika terjadi ketika akad, seseorang melakukan akad nikah, mestinya biasanya umumnya selesai akad nikah duhul. Nah, bahkan sebagian menjadi malam istimewa. Ya. Malam pertama. Namun ternyata yahsulu habsu an imratihi, terjadi tidak bisa menggauli istrinya. Wa balagha ba'duhum Dan sebagian terjadi yang demikian. Faqala idza sabbaka ahaduhum baina asabihi inda akadi habasa zauj an ahlihi. Sebagian mengatakan apabila seseorang mereka ketika akad itu nyilangkan jari jemarinya, ini pelaksanaan akad dia kok begini katanya, maka akan terjadi terhalang untuk bisa menggali istrinya. Jadi kena sihir pas saat akad dia menyilangkan jari jemarinya. Nah, kena, kata sebagian orang demikian. Wa hadza la a'rifu lahu aslan, namun yang demikian ini saya tidak mendapati dalilnya. Nah, khurafat tidak usah diyakini. Walakin katsiran ma yaqa'u habsu zauj an zaujatihi aw an zaujihi wa yatlubuna al-ilaj. Namun banyak terjadi seorang suami terhalang untuk bisa menggali istrinya sehingga mereka mencari obat. Nah, mencari pengobatan. Karena perkara itu masyhur di manusia, langsung mereka image-nya, wah ini sihir ini. Udah. Maka solusinya mereka cari obatnya ke orang pinter, ke dukun. Karena secara medis, secara fisik, orang itu tidak ada kendala. Nah, kok tiba-tiba terjadi yang demikian? Beliau menyampaikan hal itu banyak terjadi waktu akad. Nah, karena ya tadi ada pihak-pihak yang tidak terima acara pernikahan tersebut. Ada pihak yang ketiga merasa terjegal, direbut atau merasa kehilangan, sehingga cari jalan pintas alternatif untuk menghalangi keduanya supaya rumah tangganya tidak harmonis. Ataupun juga rumah tangga yang sudah kawaan. Mungkin karena ada orang iri, tidak senang, sehingga pengen mengganggu rumah tangganya. Dari sini ya ikhwan fillah jazakumullah, sebagai peringatan bagi kita, pentingnya kita untuk al-luju ilallah wa tawakkal alallah bil hifdil adkar wa doa wa qiraatil Qur'an. Naam. Wa khususan bitaqwallah azza wa jal. Pentingnya kita kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menjaga untuk zikirnya, doanya, membaca Al-Quran. Naam. Karena memang di antara makhluk-makhluknya Allah ada yang memiliki tabiat jahat, menginginkan kejelekan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau kejelekan makhluk. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad dzakara ba'du ahli al-ilmi anna min al-ilaj ayutalliqaha. Sebagian ahlul ilm menyebutkan bahwasanya obatnya adalah menceraikannya. Karena tujuan sihir itu adalah supaya terjadi perceraian, maka ceraikan. Summa yuraji'uha. Kemudian rujuk lagi. Balik lagi. Wayang fakus sihir, maka sihir akan terlepas. Lakin la adri hal hadza yasih am la. Namun saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Fa idza sahha, ini masih pendapat sebagian ahli ilmu. Kalau ini benar, fatolak huna jaizun. Maka menceraikan saat itu adalah boleh. Li'annahu talaku lil istibqa. Karena itu talak untuk kemudian tetap mempertahankan hubungan. Talaknya untuk sekedar melepaskan sihir habis itu dirujuk lagi. Wa yutalliqu ka'ilaj. Maka dia mentalak seperti sekedar obat sembuhan dari sihir. Kemudian kata beliau, wa nahnu la nufti bi sayyin min hadza. Kami tidak memfatwakan sedikit pun semisal ini. Bal naqul la na'rifu anhu syai'. Bahkan kita katakan kita tidak tahu tentang yang demikian. Naam. Wallahu a'lam. Ikhwan jazakumullah, walaupun hukum talak hukumnya jaiz. Talak itu jaiz. Namun kalau ada tentunya obat yang lain, solusi yang lain, yang masru, yang disyariatkan, itu yang ditempuh. Birruqyah. Nah, bita'udat. Bidu'a. Bil'adkar. Bil'kira'atil Qur'an. Nah. Beliau menyampaikan sebagian pendapat yang demikian. Qala rahimahullahu ta'ala wa au fi qawlihi au yu'akhadu yuhtamalu annaha li syakkin min rawi. Au di sini pada kata au yu'akhadu an imra'atih, atau dia terhalang dari istrinya. Ini kemungkinan adalah syak, ragu dari rawi, kata au-nya di situ. Hal qala Qatadah bihi tibbun au qala yu'akhadu an imra'atihi. Apakah Qatadah mengatakan seseorang ada padanya sihir, ataukah seseorang terhalang dari istrinya karena pengaruh sihir atau guna-guna? Ai au qultu yu'akhadu wa yutamalu an takuna litanwi, bisa juga kemungkinan untuk tanwi menyebutkan macamnya sihir sebut tip, ada kalanya seseorang tertimpa juga guna-guna yang menghalangi dia dari menggauli istrinya. Ai annahu sa'alahu an amrain. Artinya kalau itu tanwi menyebutkan adanya macam-macamnya, berarti orang tersebut bertanya tentang dua perkara. Anil mashur, tentang orang yang terkena sihir. An-nabi tib, dia terkena sihir. Dan yang kedua, anil ladhi yu'akhadu an imratihi. Dan orang yang terhalang dari istrinya. Nah, ini yang ditanyakan. Walhasil ikhwan fillah jazakumullah, dari dua macam tersebut, intinya kedua-duanya adalah ada pengaruh sihir. Ada terkena pengaruh guna-guna. Nah, maka yang ditanyakan adalah ayu hallu anhu au yunassaru. Apakah boleh dihilangkan pengaruh sihirnya ataukah diobati? La syakka anna au huna li syak. Au di sini adalah menunjukkan keraguan, bukan untuk pilihan. Karena ayu hallu anhu maknanya juga yunassaru. Naam. Li'annal halla huwa nusrah. Li'annal hal huwa nusrah. Al-halu juga maknanya an-nusrah. Naam. Ini yang ditanyakan, ada seseorang yang terkena guna-guna sihir atau terhalang dari menggauli istrinya, apakah boleh diobati untuk dihilangkan pengaruh sihirnya? Kemudian dijawab oleh Ibnu Musayyib rahimahullah, la ba'sa bihi innama yuridu nabi islah. Tidak mengapa, karena mereka menginginkan perbaikan. Karena Ibnu Musayyib rahimahullah qasama sihra ila qismain dar wa nafi. Sepertinya Ibnu Musayyib di sini membagi sihir ada dua macam. Ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat. Nah, ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat. Fadharu muharramun, yang bahaya jelas itu haram. Qala ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka yang tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa nafi' la ba'sa bih, adapun yang bermanfaat tidak mengapa. Wa hadza dhahiru ma ruya anhu, ini yang nampak secara dhahir yang diriwayatkan dari beliau. Diriwayat ini nampak Ibnu Musayyib mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Karena dengan itu diinginkan adalah islah, perbaikan, pengobatan untuk menghilangkan pengaruh sihir. Yang nampak dohirnya demikian. Wa bihadza akhadha ashabunal fuqaha, dengan ini pula telah berpendapat, mengambil pendapat seperti ini para fuqaha. Faqalu, mereka mengatakan yajuz halus sihri bisihri lidarurah. Boleh menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir lidarurah, karena terpaksa. Nah, kalau ibaratnya tidak ada cara yang lain, sudah. Ini menurut fuqaha. Ada yang berpendapat demikian. Beliau menyampaikan di sini, menyampaikan bahwasanya ada yang berpendapat bolehnya adalah lid daruroh, kalau sudah kondisi terpaksa. Nah, dari sini berarti sudah dua ya. Yang tidak boleh seperti riwayat Jabir bin Abdullah yang sudah kita baca. Begitu juga riwayat Imam Ahmad tentang pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Musayyab, nah, kemudian diikuti oleh fuqaha, kalau mereka membawa pendapatnya Ibnu Musayyab di sini membolehkan lidarurah. Wa qala ba'dul ahli ilm, sebagian ahli ilm berpendapat, ini pendapat yang ketiga berarti, innahu la yajuzu halus sihr bisihr, atau ini sesuai dengan pendapat yang pertama, tidak boleh menghilangkan pengaruh sihir, pengaruh guna-guna, pelet dan sebagainya dengan cara sihir. Inilah yang sesuai dengan riwayat Jabir bin Abdullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nusrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah, mengobati sihir dengan cara sihir. Nah, kemudian kata Rasulullah sallam, ia min amali syaitan, itu termasuk amalan syaitan. Tidak boleh. Sebagian ahlul ilm berpendapat mutlak tidak boleh an-nusrah, yakni menghilangkan sihir dengan cara sihir. Wa hamalu ma ruya an Ibnu Musayyab bi annal murada bihi ma la yu'lam an halihi, hal huwa sihrun am ghairu sihir. Dan mereka membawa apa yang diriwayatkan dari Ibnu Musayyab bahwasannya yang dimaukan dengannya adalah perkara yang tidak diketahui keadaannya apakah di situ sihir atau bukan sihir. Nah, sebagian ahlul ilm seperti Ibnu Bas rahimahullahu taala, begitu juga dalam syarah Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, membawa ihtimal pendapatnya Ibnu Musayyab kepada nusrah yang diperbolehkan, yaitu maknanya menghilangkan pengaruh sihir dengan cara yang diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan bil muawidat. Naam. Biqiraatil Quran wa bil adkar, yang diperbolehkan. Amma idza ulima anna sihrun, adapun kalau perkaranya diketahui sihir, fala yahillu, maka tidak halal. Wallahu a'lam. Walakin ala kulli halin hatta walau kana Ibnu Musayyab wa man fauqa Ibnu Musayyab mimman laisa qawlu hujjah yara anau jaiz, fala yalzam min dhalika ayyakuna jaizan fi hukmillah hatta yu'rada alal kitabi was sunnah. Kata beliau menyimpulkan, akan tetapi kesimpulannya sekalipun Ibnu Musayyab berpendapat demikian atau bahkan orang yang di atasnya beliau yang tidak memiliki hujjah pada pendapatnya berpendapat boleh, maka tidak mengharuskan yang demikian adalah boleh secara hukumnya Allah Subhanahu wa taala, hingga dihadapkan pada Alkitab dan As-Sunnah, ditimbang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Naam. Sementara qad su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an nusrah, sementara telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nusrah, mengobati sihir dengan cara sihir, faqala Rasulullah sallallahu menjawab, hiya min amali syaitan. Naam. Nusrah itu adalah termasuk amalannya syaitan. Menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir adalah amalan syaitan. Nah, inilah kesimpulannya. Dan sekali lagi, sebagian ulama termasuk Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika mensyarah Kitab Tauhid, begitu juga Syekh bin Bas rahimahullahu taala membawa pendapatnya Ibnu Musayyab kepada nusrah yang diperbolehkan. Kesimpulannya ikhwan wa jazakumullah, dari sini hukum nusrah kalau dirinci ada 3 pendapat. Satu adalah haram secara mutlak, tidak boleh, yaitu nusrah yang mengobati atau menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir. Nah, yang kedua adalah pendapat sebagian fuqaha yang sebagaimana disebutkan oleh beliau tadi, boleh lidarurah. Nah, boleh lidarurah, dan ini tidak kita pilih pendapat ini. Yang ketiga adalah boleh. Boleh yaitu an-nusrah dengan makna menghilangkan sihir dengan amrun mubah, dengan perkara yang diperbolehkan secara asalnya. Naam. Yakni dengan ruqyah syar'iyah. Maka yang demikian makna an-nusrah yang boleh. Nanti akan disimpulkan di akhir pembahasan pendapat atau qaulnya Al-Imam Nuqayyim rahimahullahu taala. Sementara sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Naktabi ada qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum.